Roma paos sieu. Seluiring paindikan sanebao sang tiang mule sawiakti kadi asa punike, tiang puniki druen ide sang Kristus. Tiang nenten je mobab. Semalihe kletegan manah tiange sane kekuasain antuk roh ide sang yang widiwase taler maosang, mungguing tiang nenten pisan mobab. Sawiakti tiang merasa kelintang sedih ring manah mangenang bangsan tiange, inggih punike bangsa sane tunggal puruse ring tiang. Melantaranipun, tiang nyadie keni temah ide sang yang widiwase tur palas ring ide sang Kristus. Ipun dados kaule seselikan ide sang yang widiwase, ipun kedadosang para putran idane, tur sampun kicen duman keluihan idane. Ide sampun ngardi pasubaye, tur mopaice pidab-dab torat ring ipun. Ipun sampun uning ring indik pangubakti sane sujati. Ipun sampun muponin janji-janjin ide sang yang widiwase. Ipun dados sentanan para leluure. Sane taler dados leluur ide sang Kristus, manut sekalanipun ring kemanusan. Ide sang yang widiwase saning reh seluiring paindikan, patut tansah keluihang selami-laminipun. Amin. Tiang nenten je mau sang mungguing janjin ide sang yang widiwase punike tan mepikenoh, santukan boye je sekancan anak Israel, dados kaule seselikan ide sang yang widiwase. Semalihe, boye je sekancan parisentanan dane Abraham, dados para putran ide sang yang widiwase, santukan ide sang yang widiwase ngandike ring dane Abraham kadi asa puniki. Tuah turunan Iska, lakar dadi sentanan kitane. Indike punike mepiteges, mungguing oke sane embas secara kemanusan punike, boyeje para putran ide sang yang widiwase, nanging tungkalikanipun, oke sane embas setinut ring janjin ide sang yang widiwase, punike sane kewastanin turunan sane sujati. Santukan janjin ide sang yang widiwase ke sabdayang kadi asa puniki. Buen atiban, dijino ane patuh buko jani ne, ulon buen lakar teke, tur sarah lakar ngelah pianak muani adiri. Tur durung puput rauh irike, santukan okan dane ribka sane lanang-lanang kekalih punike, ajin nyane tunggal, inggih punike dane Ishak, leluur iragane. Nanging, mangde seselikan idane arepe ring oke lanang sane adiri punike preside sinah setinut ring pekarsan ide sang yang widiwase, ide mesabde ring dane ribka kadi asa puniki. Ane kelihan lakar dadi panjak ane cerikan. Ide ngandikayang indike puniki sedurung rarene punike embas, inggih punike sedurung rarene punike nyidayang ngardi ayu wiadin ale, dadosipun seselikan idane punike kedasarin antuk pekarsan idane, boye medasar antuk laksanan rarene punike. Sekadi sane kekecap ring cakepan sucine sapuniki. Ulun asih teken Yakub, nanging geting teken Esau. Napike sane patut malih bawa sangirage? Punapike ide sang yang widiwase nenten merage adil? Sampun janten nenten kadi asa punike. Santukan ide ngandike ring dane Nabi Musa kadi asa puniki. Ulun bakal maicayang sih pesuecan teken anake anekar sayang ulun. Tur ulun lakar mepaice sih kapiolasan teken anake anekar sayang ulun. Dadosipun, paindikane punike, boye gumantung saking parimanah wiadin laksanan manusane, nanging wantah saking sih pesuecan ide sangyang widiwasa. Santukan manut kecap cakepan sucine sane ketiba ring sang Prabu Mesire kadiasa puniki. Ulun ngadegang kita dadi Prabu, tetujone apange kita nyinahang kewisesan ulune, tur apange ngelumrahang parab ulune di gumine. Dadosipun, ide sangyang widiwasa asih suwece ring anake sane arsayang ide, tur ide taler ngawinang bengkung manah anake sane karsayang ide. Menawi wenten saking pantaran semetone, sane pacang mebawa sering tiang, yening kadia sapunike, sapunapi antuke ide sangyang widiwasa nyisipang manusane. Sapa sireke sane nyidayang tungkas ring pekarsan idane. Duh paresuitran tiange, sapa sireke sujatinipun semeton puniki, sane purun tungkas ring ide sangyang widiwasa. Punapike tanah legit lakar payuke punike nyidayang mebaos ring tukang payuke kadi asa puniki. Ken-ken dadi kenyang jerone tiang. Sujatinipun tukang payuke punike mederbe wewenang buat ngolah tanah legite punike manut parimanah ipune. Tur ngardi payuk kale soroh saking tanah legite punike asoroh payuk sanemal. Asoroh payuk sane murah. Kadiasa punike taler pekardin ide sangyang widiwasa. Ide mepekayunan nyinahang pidukan idane, tur mangde kewisesan idane dados sinah. Ide kelintang sabar marep ring anake sane patut keni piduke, sane sampun sedia kesirnayang. Ide taler mekayunan nyinahang keagungan keluihan idane, sane sampun kepaice ring irage, sane patut nerime sih pesuecan idane, inggih punike anak ring pantaran iragane, sane sampun cumawis buat nerime keluihan idane. Santukan irage sane esengin ide, boyeje saking pantaran bangsa Yahudine kewanten, nanging taler saking pantaran bangsa-bangsa sane boye bangsa Yahudi. Sekadi sabdani dane, manut kecap cakepan dane Nabi Hosea kadi asapuniki. Kaula ane ladne, dongje kaulan ulun, lakar dadiang ulun kaulan. Bangsa ane ladne, tuare sehin ulun, lakar tresnain ulun. Tur ditongose ia lakar kesambat. Kita ne dong kaulan ulun, ditu masih ia kadanin. Para putran ide sangyang udiwasa, ane jumeneng langgeng. Malihe dane Nabi Yesaya maosang indik bangsa Israele kadiasa puniki. Ya diastun bangsa Israele buko bias pasihe liune, nanging ane lakar kerahayuang tuah abedik dogen. Suwireh ide sang penembahan, mepekayun digelis lakar ngelaksana yang tetepasan idane, ane sampurna digumine. Sekadi sanirinan sampun kesabdayang antuk dane Nabi Yesaya kadiasa puniki. Yan upama sang penemahan ane maha kuasa, tuseng ngenuang keturunan iragane, subesinah iraga dadi buko gumi Sodom muah gumi Gomorane. Napike sane patut bawa sang iraga malih? Sujatinipun sapuniki, bangsa bangsane sane boyo Yahudi, sane tan ngulati dame pemantu kering ide sangyang widiwasa, ipun sampun kedameyang pemantu kering ide, melantaran ipun percaya ring ide sang Kristus. Nanging bangsa seselikan idane, sane ngulati pidabdab sane preside ngawinang ipun medame pemantu kering ide sang yang widiwasa, ipun nenten mangguh damene punike. Napi awinan nenten mangguh? Santukan, pekardini pune boye kedasarin antuk percaya ring ide Sang Kristus, nanging medasar antuk laksanan nyane niri. Kenginan ipun ketanjung ring batu tetanjungane. Sekadi sane sinurat ring cakepan sucine kadi asa puniki. Sesajane ulun masang batu di Sion, batu anelakar ngeranayang anake pada ketanjung, dur ngeranayang anake pada labu. Nanging nyenje ane percaya teken ide, iyo tusing mepangenan.